Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Qadifillah rahimah rahimahumullah wa barakallahu fikum. Mazilna fi kiraat al-muqaddimah allati ata biha Fahd bin Nasir al-Sulaiman. Masih dalam pembacaan kita terhadap muqaddimah tafsir juz amma li Syekh Al-Allamah rahimahullah ta'ala. Sebelumnya telah dinukilkan oleh Fahd bin Nasir al-Sulaiman dari ucapan Syekh Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala tentang fungsi diturunkannya Al-Quran, fungsi hikmah diturunkannya Al-Quran. Siapa yang ingat ada berapa fungsi diturunkannya Al-Quran? Tiga. Baik. Yang pertama, at-tilawatu bi-ibadatihi. Ibadatu bi-tilawatihi. Sebagai perkara ibadah dalam membacanya. Itu membacanya sebagai ibadah. Itu fungsi diturunkannya Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak digantungkan di pintu, ya, atau di rumah, atau digantungkan di leher, dijadikan kalung, ataupun di tangan, jadikan gelang. Ataupun di bayi itu yang lainnya, atau bahkan diancak orang hajatan mungkin digantungkan Al-Quran agar tidak hujan dan yang lainnya. Ya, demikian pula di mobil, ya, ataupun di motor, ataupun di sapi kerbau dari ternak-ternaknya. Al-Quran bukan untuk digantungkan, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal lil ibadah bi qira'atihi bi tilawatihi, sebagai ibadah dalam membacanya. Terlebih Al-Quran yang ditempel di mobil, ya, ataupun di motor, hal itu minimalnya akan terkena kotoran, ya. Minimalnya lafaz Al-Quran tersebut akan dihinakan oleh seseorang dengan dilap, ya, dari kotoran tersebut dengan lap kering ataupun lap basah, sehingga terhinakan lafaz-lafaz Al-Quran yang ditempelkan di mobil ataupun di motor. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, yang lainnya, fungsi diturunkan Al-Quran yang lainnya. Gantian, Fadhlan. Tayib. Dia tadabbaru bihi. Ya, untuk tadabbur, untuk difahami, dimengerti, diketahui dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkannya. Tayib. Maka tidaklah mungkin seseorang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan kecuali dengan dia mempelajari tafsirnya, maknanya. Yang ketiga, yang lainnya, itu dijadikan pedoman, pelajaran, wejangan, arahan, nasihat. Itu tiga fungsi Al-Quran. Sehingga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah disebutkan pula oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang kedudukan orang-orang yang tidak tahu tentang makna Al-Quran seperti kedudukan orang-orang yang tidak membaca. Itu menunjukkan sangat-sangatnya Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mendorong, menghasung kita semuanya untuk bisa mempelajari tafsir, menyisihkan waktu-waktu kita mempelajari tafsir Al-Quran dengan ayat yang telah dibawakan oleh beliau di surat Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitab illa amaniyah. Di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui kitab kecuali lafadznya saja, kecuali bacaannya saja. Meskipun mungkin dalam sebagian riwayat datang keutamaan membaca Al-Quran, tetapi fungsi yang terbesar yang kedua diturunkannya Al-Quran yaitu untuk tadabbur lima'ani, itu yang luput dari seseorang ya, ketika hanya dia ketahui lafadznya saja. Sehingga betapa banyak yang hanya mengetahui lafadznya saja tetapi tidak mengetahui tafsir dan tujuan dari ayat tersebut, ucapan dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran yang dia baca. Menunjukkan tercelaknya di sebagian perkara ketika dia hanya mengetahui bacaannya saja tanpa mengetahui maknanya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, demikian pula dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hariyun bi talabati al-ilmi ay yahrusu fi kulli munasabatin idza ijtama'u bil 'amati ay ya'tu bi ayatin min kitabillahi yufassirunaha. Maka selayaknya, seyogianya bagi para penuntut ilmu, ayahrisu, mereka untuk bersemangat, fi kulli munasabatin, di setiap kesempatan yang dia jumpai, di setiap kesempatan yang dia lewati, idza ijtama'u bil 'amati, jika dia berkumpul dengan orang-orang umum, dengan orang-orang di sekitarnya, orang awam, manusia di sekitarnya, ayatu bi ayatin min kitabillah, dia bawakan kepada mereka salah satu ayat dari Al-Qur'an, dari kitabullah, yufassirunaha, kemudian dia tafsirkan ayat tersebut. Ini ketika kita berkumpul dengan manusia, jadi berkumpulnya bermanfaat, tidak ngawangkong semata ya, atau tidak berbisnis semata, tapi sampaikan kepada mereka ayat, dan ini lebih sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Ini tafsirannya, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Bukan berarti ini satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, tetapi tafsirkan ya, oleh antum apa maksudnya ayat tersebut. Maka itu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Ini sebagai bekal bagi antum menyampaikan kepada manusia ketika menyampaikan satu ayat dan menyampaikan tafsirnya, tujuan dari ayat tersebut apa, sehingga cocok sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Itu yang selayaknya bagi para penuntut ilmu, datang ke tengah-tengah manusia memberikan manfaat ya. Bahwasanya anfa'un nas ya, atau khairun nas anfa'uhu linnas, manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga kehadiran dia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya akhi ta'alau, wahai saudara-saudaraku sini ya, saya bacakan kepada kalian salah satu ayat Al-Quran. Ini kalau di negeri Yaman enak, subhanallah ya. Tapi di Indonesia wallahualam kayak apa fenomenanya. Kalau di Yaman orang yang lagi ngekot ya, lagi mabok, kita bilang, ya akhi ta'al ya, saya punya ayat, punya hadis, saya bacakan kepada kamu. Tidak ada mereka dibacakan ayat marah. Atau melawan dan yang lainnya. Itu subhanallah. Sebagian tempat ya, ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka. Maka jika lo antum menganggap bisa pula untuk menyampaikan kepada manusia, mungkin posisi antum lebih didengar, posisi antum bisa menyampaikan kepada manusia, baik itu dalam rapat ya, antum jadi RT, meskipun berat kalau jadi RT, banyak dorongan-dorongan dari masyarakat untuk acara-acara kebid'ahan dan nyarinya. apalagi lebih tinggi daripada itu. Yang satu ingin tahlilan, yang satu ingin muludan, yang satu ingin yang lainnya dari berbagai macam acara. Tetapi jika antum diberikan kesempatan waktu kepada manusia, sampaikan satu ayat, ya, tidak usah banyak-banyak. Jika memang antum memiliki sedikit, tetapi datangkan dengan tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di, qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Jarir, dan yang lainnya dari para a'immah fit tafsir. Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, la siyama ma yakthuru tirdaduhu 'ala al-'amati misal al-Fatihah, terlebih ya, ayat-ayat yang sering direwati oleh keumuman manusia, ya, keumuman masyarakat, seperti surat Al-Fatihah, kata beliau, ya, semisal ayat-ayat yang sering ada, sering direwati, sering didengar oleh masyarakat umum, maka seyogianya untuk kita membacakan kepada mereka dan menerangkan tafsirnya. فَإِنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ عَامِيًا بَلِ الْكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ. Karena sesungguhnya engkau apabila engkau tanya orang-orang yang sekitar engkau, ya, terlebih orang awam mungkin, orang-orang yang tidak pernah menyempatkan dirinya untuk belajar ilmu agama, untuk belajar Al-Quran, engkau tanya, atau bahkan kebanyakan manusia engkau tanya dari makna an makna surat Al-Fatihah, tentang makna surat Al-Fatihah, lam ya'rif syai'an minha, maka mereka tidak mengetahui, kebanyakannya tidak mengetahui makna dari surat Al-Fatihah tersebut apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tahunya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau itu tahu, walhamdulillah. Tapi terkadang itu saja tidak tahu. Ya. Arti secara bahasa Indonesia pun tidak tahu. Tanya. Bagaimana dengan tafsirnya? Ini kebanyakan manusia. Tapi kalau antum tahu tafsirnya, bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, apa kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah, dan apa makna lafzul jalalah, apa makna nama Allah SWT Ar-Rahman, apa makna nama Allah SWT Ar-Rahim, apa sifat yang bisa diambil dari nama Allah SWT Ar-Rahman, demikian pula sifat yang bisa diambil dari nama Allah SWT Ar-Rahim, semua itu diterangkan kepada mereka. Maka satu ayat saja, ya, mungkin antum bisa berbicara satu jam, ya, kurang atau lebih. Itu ketika mendatangkan dengan tafsir. Karena hal ini sering datang kepada manusia, datang kepada kaum muslimin, sering dilewati, sering dilalui oleh kaum muslimin. Apalagi, ya, suruh nulis, wallahualam, bisa atau tidak. Coba tulis surat Al-Fatihah. Tulis surat Al-Fatihah yang betul. Baru kita mikir seperti apa yang nulis. Bismillah, ya. Itu lebih-lebih lagi. Dan itu apa? Melanda para talabul ilmi. Talabul ilmi saja ketika suruh nulis, tulis surat Al-Fatihah tanpa lihat, ya, banyak yang gugup. Seperti apa penulisan yang benar? Maka talabul ilmi tadi melatih lafadznya, tafsirnya, tulisannya. وامتاز تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى dan terbedakan memiliki nilai mumtaz, memiliki keunggulan tafsir yang mulia Syekh رحمه الله تعالى. Di sini beliau sebutkan, Fahd bin Nasir menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan tafsir juz amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, keistimewaannya biwuduhil ibarati, karena jelas ungkapan-ungkapannya, jelas kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ya. Dan tidak diragukan lagi di tengah-tengah para penuntut ilmu, mubtadi'an wa kudama, baik itu yang awal menuntut ilmu ataupun yang lama, ya, yang masih pemula ataupun yang sudah didengkot dalam menuntut ilmu, bahwasanya bahasa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam setiap pelajarannya dan kitab-kitabnya sebagai bahasa yang paling mudah difahami. Ya. Kalau antum cari kitab-kitab yang mudah difahami, yaitu kitab-kitabnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, itu diakui oleh seluruh kalangan. Jelas ungkapan-ungkapannya. Ya, kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Antum sudah selesai ini jilid 1 Durusul Lughah. Mulai dengarkan rekaman-rekaman Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, insyaallah ada yang nyangsang. Ya, ada yang ngait. Jelas suaranya, ibarahnya. Dan Asy-Syaikh jarang membawakan kalimat-kalimat Arabiah yang asing, yang aneh. Menunjukkan sebagai murabbi al-jalil. Ya, sebagai pembimbing, guru yang mulia, yang bagus, yang tahu tentang kadar murid-muridnya. Ini keistimewaan tafsir beliau rahimahullah taala, dan bukan hanya dalam tafsirnya saja, tapi dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan juga wadiqqatil ma'na, keistimewaan yang kedua, keunggulan yang kedua, nilai mumtaz yang kedua dari tafsir beliau, karena mendalam makna-maknanya, diqqah, sangat mendalam. Makna-makna yang beliau sampaikan. Yang ketiga, keutamaan tafsir beliau, wa tafsiril Qur'ani bil Qur'an. Karena beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan seutama-utama thariqah, cara dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu yang pertama dengan Al-Qur'an kembali. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, itu yang lebih utama. Tetapi tidak seperti aqlaniyun. Ya. Dalam hal ini di Indonesia ma'ruf ajaran Bapak Isa Bugis, kalau di Indonesia, ajaran Bapak Isa Bugis ini ajaran tafsir Quran bil Quran yang ma'ruf, dikenal sebagai Quraniyun. Suatu kalangan, suatu kelompok Islam yang ada di Indonesia ini yang mendahulukan Al-Quran ideologinya. Dan apa? Mengenyampingkan sunnah. Bahkan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut mereka tafsir-tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran saja, tidak ditafsirkan dengan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran mutawatir, yufidul ilm. Al-Quran itu mutawatir dan memberikan faedah ilmu. Sementara hadis yufidul dhon. Ya. Hanya memberikan prasangka saja, tidak sampai pada derajat ilmu. Dan banyak hadis yang lemah, kata mereka. Tetapi anehnya, ajaran ini, ya, mereka bisa tahu sholat, ya, bisa tahu zakat, kadarnya, tahu tentang aturan-aturan puasa. Padahal aturan-aturan tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Ada aturan zakat, puasa, yang membatalkan puasa, takaran zakat, berapa zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan ataupun zakat pertanian ataupun sholat, bacaan-bacaannya ada dalam Al-Quran. Tidak ada, ya, kalau antum pelajari tidak ada. Al-Quran umum, global, waqimus shalah wa atuz zakah, ya, untuk menegakkan sholat dan menegakkan zakat. Maka tafsir Al-Quran bila Quran ini bukan mutlak, tetapi maksudnya adalah jikalau ada Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran lagi, maka itu yang dipegang, yang didahulukan. Tetapi tatkala tidak ada tafsir dalam Al-Quran, maka yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan sunnah, dengan hadis. Tadi semua dari salat. Tidak akan mungkin kita mengetahui salat seperti apa, doa ruku, sujud, iftitah, melainkan ditafsirkan dengan as-sunnah. Ya, sehingga tidak bisa dibuang. Sunnah sebagai mufassir Al-Qur'an, sama tujuannya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ini yang aneh dari ajaran ini. ketika mereka membuang sunnah tetapi mereka mempelajari sunnah. Dan juga bertolak belakang karena Al-Quran sendiri mengajarkan untuk kita mengambil sunnah, mengambil ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu. Demikian pula kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Hasyr, wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ini Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnah. Ya, Al-Quran sendiri. Maka jika seseorang mengklaim dirinya hanya Quraniyun, mendahulukan Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak kepada hadis, itu semua bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan tadi amalan-amalannya, perbuatan-perbuatan dia, dia bisa sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, itu pun bertentangan dengan pemahamannya sendiri. Ya. Sebagai suatu contoh, pernah berbicara kepada saya salah satu murid Isa Bugis ini, yang menurut pengakuan dia, dia telah menyesatkan ribuan manusia. Kenapa? Karena sering pergi ke daerah-daerah, ke luar pulau Jawa dan yang lainnya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kerjaannya seperti itu dalam setiap halakoh-halakohnya. Dan di sini yang paling dekat ada halakohnya, daerah ini, di daerah Sukatani. Banyak menurut pengakuannya manusia yang telah disesatkan olehnya itu ketika menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi dia sendiri dengan pengakuannya dan persis gaya-gayanya meniru gaya-gaya Bapak Isa Bugis ini. Kebiasaan mereka apa? Mubahalah, ya, ngajak orang sumpah untuk meyakinkan kebenaran pemahamannya. Kalau pemahaman saya sesat, ayo kita bersumpah bersama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau ajaran saya sesat, silahkan saya disambar petir umpamanya. Itu sudah warisan dari Bapak Isa Bugis. Menurut pengakuannya apa? Bersumpah dengan Buya Hamka. Ya. Sehingga buktinya apa? Tidak mendapat laknat atau yang lainnya. Karena mereka mengambil dari ayat di surat Ali Imran tentang bolehnya mubah halah, ya, saring melaknat yang salah. Buktinya apa? Kalau ajaran kami sesat, berarti kami akan dilaknat oleh Allah. Tapi tidak, katanya. Pengakuan dia sendiri ketika menafsir Al-Quran, Al-Quran banyak kejanggalan. Tapi anehnya masih terus ngodrol, ya, di atas ajarannya. Salah satunya di awal surat Al-Fatihah kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurutnya, menurut mereka tafsir Al-Quran dan Al-Quran berarti ayat Al-Fatihah harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka temukan tafsir Ar-Rahman. Apa tafsir Ar-Rahman? Kata dia, tafsirnya adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Terus tafsir Ar-Rahman yaitu ada dalam surat Ar-Rahman. Jadi surat tafsir Ar-Rahman ini ditafsirkan dalam surat Ar-Rahman. Katanya. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Meskipun iya Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an, tapi maksudnya bukan seperti itu. Ya, tapi Ar-Rahman dalam ayat ini Al-Fatihah, ya, maknanya ada kemiripan dengan Ar-Rahman di surat Ar-Rahman, tetapi apa, di surat Ar-Rahman itu lebih luas, ya, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata dia apa? Saya bingung, katanya. Dalam tafsir Ar-Rahim gak ada tafsirnya. Diakui sama dia sendiri. Dari dahulu, katanya, saya dari mulai belajar dengan Bapak Isa Bugis belum pernah menemukan tafsir Ar-Rahim dalam Al-Quran. Mau ditafsirkan dengan surat apa, katanya, Ar-Rahim ini? Karena dalam Al-Quran tidak ada Ar-Rahim ayat yang berkaitan dengan itu. Itu menunjukkan kontradiksinya sendiri di kalangan mereka. Ya. Tetapi tafsir Al-Quran dan Al-Quran maksudnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Bukan berarti seenak kita mencari, oh ini lafadznya sama dengan ayat itu, oh berarti itu tafsirnya. Tidak. Ya. Tetapi semuanya yang datang dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah mentafsirkannya. Yang ada kalanya tafsir Al-Quran dan Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Setiapa contohnya, contohnya di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, kata Allah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Apa tafsirannya Al-Qari'ah? Ditafsirkan dalam ayat ini apa dengan Al-Quran lagi? Tafsirannya Al-Qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu Al-Qari'ah. Itu di hari manusia ya seperti bulu-bulu yang berterbangan. Demikian pula gunung-gunung sama seperti debu-debu yang berterbangan pula. Itu tafsirnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari hari kiamat. Ini jelas dalam ayat ini. Al-Quran ditafsirkan dari Al-Quran. Itu dengan ayat-ayat setelahnya. Tafsirannya. Gak usah cari jauh-jauh. Ya. Atau wal asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa orang-orang yang dalam keadaan rugi tersebut? Ya. Kriterianya ya. Dan siapa orang-orang yang selamat? Maka disebutkan oleh Allah SWT tafsirnya setelahnya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Ya. Yang mereka orang-orang yang selamat tidak akan terjatuh ke dalam kerugian ya, karena Allah SWT sebutkan innal insana fi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi illa kecuali. Berarti di sana ada orang-orang yang selamat dari kerugian. Siapa mereka orang-orang yang selamat dari kerugian? Empat kelompok. Ini tafsiran oleh Allah SWT dalam ayat itu sendiri. Dalam surat itu sendiri. Illal ladzina amanu. Itu yang pertama orang-orang yang beriman. Wa amilu shalihat. Yang kedua yang beramal saleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haq. Saling berwasiat di atas kebenaran. Dan yang keempat wa tawassaw bis shabr. Saling berwasiat di atas kesabaran. Maka ini empat kelompok yang selamat dari kerugian yang Allah SWT sebutkan di ayat yang kedua. Ini namanya apa? Tafsir Quran bil Quran. Dan itu semua di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan hawa nafsu kita dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Atau nanti yang akan dilewati tafsir tentang masa iddah, tafsir masa iddah yang ditalak, tafsir masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu semua ditafsirkan oleh Al-Quran. Ada ayat yang menafsirkannya. Itu contoh-contoh dari Al-Quran yang ditafsirkan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat dari keutamaan tafsir beliau, wal-bu'di an takalluhi. Jauh dari sifat takalluf. Ya, asyik tidak membani diri dalam perkara yang beliau tidak ketahui. So, kalau perkara tersebut beliau tidak ketahui, maka beliau tidak membahasnya. Ini kaliber ulama ikhwatillah ya. Kaliber seorang ulama, seorang alim, ketika menjumpai perkara yang tidak diketahui, tidak memaksakan diri ya. Bukan waknya, bukan bagiannya ya. Tugas kita adalah naqif haitsu waqafa al-qaum, berhenti sebagaimana para sahabat berhenti, tidak membahasnya ya. Tidak melampauinya, tidak melewatinya. Demikian pula yang kelima, wa idafatin ila al-wa'd bil Qur'anil Karim. Beliau menyandarkan nasihat pelajarannya, wejangannya dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi beliau ambil pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, arahan-arahan dengan Al-Quranul Karim. Waqafa bihi mawa'idhatun, maka cukuplah dengan apa yang datang dari tafsir beliau, yang beliau mengambil arahan-arahannya, wejangan-wejangan dari Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat, mau'idzah. Fajama'a rahimahullahu ta'ala fi hadha tafsir baina bayanil ma'na wal wa'zi bi kitabillahi ta'ala. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menggabungkan dalam tafsirnya ini antara penjelasan makna dan nasihat, arahan, pelajaran dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Jadi beliau terangkan penjelasan makna dengan pelajaran ataupun dengan nasihat dari Al-Quran Al-Karim. Fajazahullahu anil Islam wal muslimin khairul jaza. Semoga Allah SWT membalas beliau dan kepada kaum muslimin atas pengorbanannya terhadap Islam ini. Wa a'la darajatahu fil mahdiyyin, dan semoga Allah SWT mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Wa askanahu fasiha jannatihi, dan semoga Allah SWT dudukan beliau, tempatkan beliau di jannahnya yang luas. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini lima keutamaan yang ada dalam tafsir beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam tafsir Al-Fatihah di sini. Sebagaimana telah disebutkan di mukaddimah, bahwasanya Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala dalam memberikan pelajarannya yang kemudian dibukukan oleh murid-muridnya, yaitu dimulai dalam tafsir juz amma ini dari tafsir Al-Fatihah, kemudian setelah itu masuk pada surat An-Naba. Dimulai dari atas, tetapi dimulai dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini paling sering diulang-ulang, bahkan paling sering dibaca oleh kaum muslimin dalam salat-salat kita, ya, sehingga tentunya sebagai surat yang paling layak, paling utama, paling tinggi kedudukannya untuk kita mengetahui tafsirnya, ya, karena saking seringnya kita baca. Dan juga jangan lupa tadi mempelajari lafadznya, bacaannya. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, demikian pula jumhur, bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini yang berbicara, ya, imam mazhab yang banyak di Indonesia, tidak sah ya, sholat seseorang di belakang imam la yuhsin Al-Fatihah, yang tidak bisa memperbaiki Al-Fatihah. Mazhab siapa? Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i. Ya, kalau manusia tahu yang berkata itu adalah Imam Syafi'i, misalnya enggak sembarangan. Ya. Enggak aki-aki maju ke depan, ya. Sudah enggak jelas pokoknya Al-Fatihahnya, bismillahnya, alhamdulillahnya. Atau enggak jelas makhrajnya. Ya. Misalnya yang maju ini orang-orang yang terpercaya di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak sembarangan, asal berani maju. Ya. Anak kecil saja yang sholat di belakangnya komplain, kok sholatnya nggak benar Al-Fatihahnya, pokoknya kelewat atau diganti dengan yang lainnya, atau mungkin panjang pendeknya tidak sesuai. Ya, maka mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi, beliau menganggap tidak sah untuk sholat di belakang orang yang keliru Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah rukun, ya, bukan wajib, tetapi rukun dalam sholat. Sehingga jangan lupa, di samping kita mempelajari inti Al-Quran, yaitu mempelajari maknanya, tafsirnya, lafadznya dipelajari agar membaca sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian pula mungkin tulisannya bagi antum belajar, ya, seperti apa menulis Al-Fatihah. Dan tujuannya tadi bukan untuk digantungkan, bukan untuk ditempelkan, ya, untuk mengetahui cara penulisan. Qala rahimahullah ta'ala tafsiru surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau awali tulisannya atau pembukaannya dalam darasnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui bahwasanya dianjurkan untuk kita mengawali pelajaran, mengawali tulisan, ya, ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim atau riwayat yang datang dengan Bismillah, ya, karena pertama hal itu mencontoh Al-Quran. Al-Quran diawali setiap suratnya dengan Basmalah, kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menulis risalah-risalahnya, surat-suratnya ke para raja dan yang lainnya dengan Al-Fatihah, dengan Bismillah. Demikian pula Nabi yang lain, Nabi Sulaiman, menulis suratnya dengan Bismillah pula. Dan yang ketiga sebagai tabarruk, meminta barakah, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari situlah para ulama menyukai, ya, mencontoh Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagai perkara untuk kita mendapatkan barakah dalam ilmu kita, dalam pelajaran kita, dalam tulisan kita, dalam pekerjaan kita, mengawali dengan basmalah. Qala rahimahullah, suratul Fatihah summiyat bidzalik, surat Al-Fatihah kenapa dinamakan dengan demikian? Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah? Li'annahu uftutiha biha Al-Quranul Karim. Dikarenakan Al-Quran dibuka, diawali, uftutiha, ya, diawali, dibuka dengannya, ya, karena Al-Quran dibuka dengannya. Domir ha kembali kepada Al-Fatihah. Di Al-Quran dibuka, diawali dengan Al-Fatihah. Waqad kila, ini pendapat yang pertama, ya. Kenapa surat Al-Fatihah dinamai dengan Al-Fatihah? Karena Al-Quranul Karim diawali, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sehingga pertama kali yang terbuka dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, pengawal, ya, yang datang di awal. Pendapat yang kedua, waqila, kenapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah? Innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Pendapat yang kedua kata Syekh, karena sesungguhnya surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna, ya. Surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna sampai ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Fatihah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Kenapa? Karena surat-surat yang lain diturunkan apa? Ayat-ayat tertentu, seperti surat Al-Alaq antum ketahui, ya, diturunkan 5 ayat terlebih dahulu. Dan ayat yang lainnya menyusul. Tapi pendapat yang diturunkan secara sempurna semuanya dalam satu surah, yaitu surat Al-Fatihah. Tidak diturunkan sebagian-sebagian, tetapi diturunkan secara menyeluruh. Ini dua alasan, dua sebab, ya, tentang penamaan surat Al-Fatihah. Qala hadhihi suratu, qala al-ulama, surat ini, surat apa? Surat Al-Fatihah. Berkata para ulama tentangnya, innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'ani. Sesungguhnya surat Al-Fatihah mencakup, tashtamil itu mencakup, meliputi terhadap keumuman makna-makna Al-Qur'an. Di keumuman makna Al-Quran, kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Dari surat-surat yang lainnya sampai surat An-Nas, maka semuanya tercakup dalam keumuman makna di surat Al-Fatihah. Fit tauhid, baik itu dalam permasalahan tauhid, sudah tercakup, terkandung dalam surat Al-Fatihah. Wal ahkami, ataupun dalam permasalahan hukum, berbagai macam hukum-hukum telah tercakup pula di surat Al-Fatihah. Wal jazai, demikian pula dalam masalah balasan, tercakup pula, terliputi oleh surat Al-Fatihah. Waturuki bani Adam, demikian pula jalan-jalannya, prinsip-prinsipnya bani Adam, manusia, itu pun telah tercakup di surat Al-Fatihah. Seperti apa jalan mereka? Wa ghairi dzalik, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, itu semua telah tersirat, ya, tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Wa lidzalik, oleh karena itu, oleh karena meluasnya, mencakupnya, meliputinya surat Al-Fatihah terhadap makna-makna yang terkandung dalam surat-surat yang lainnya, summiyat, dinamakanlah surat Al-Fatihah Ummul Quran, sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena dikatakan induk berarti apa? Poros kan? Pusat, pasar induk. Oh, berarti pusatnya pembelanjaan, induknya, induk biang, induk ayam ini mana? Oh, induknya itu. Oh, berarti berpusat dari situ. Itu penamaan ibu, ya, induk, biangnya, menunjukkan semuanya kembali kepada surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran, yaitu sebab penamaan Ummul Quran. Wal marja'u li syai'i yusamma umman, dan tempat kembali untuk suatu perkara disebut disebut induk, ibu, biang. Tapi tentunya biang yang baik. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia disebut biang maknanya macam-macam. Siapa biang kerusuhan? Berarti apa? Induk yang jelek kalau dalam permasalahan ini, ya kan? Pusatnya. Ya, tempat kembali sesuatu itu disebut mau itu Ummul Quran, berarti tempat kembalinya Al-Quran ke situ, surat Al-Fatihah. Ya, Ummul Bab, ya, Ummul Qura, yang lain-lainnya. Dari kata itu menunjukkan induk, pusat, tempat kembali. Qala wa hadhihi suratu laha mumayyizatun, dan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, memiliki mumayyizat, keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan. Tatamayyazu biha an ghairiha, yang dengan keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulannya terbedakan dari surat-surat yang lainnya. Ya, tatamayyaz, terbedakan, an ghairiha, yaitu dari surat-surat yang lainnya. Apa keutamanya, ikhwah? Yang pertama, keutamaan surat Al-Fatihah. Minha annaha ruknun fis salawati. Surat Al-Fatihah adalah sebagai rukun di dalam salat ini. Jika tidak sah tadi, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, salat seseorang yang tidak dibangun di atas Al-Fatihah yang benar. Karena rukun. Demikian pula tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bacaannya amburadul. Kemudian yang kedua apa? Enggak baca, ngelamun. Ya. Maka dua-duanya apa? Tidak sah salatnya. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit dalam Sahih Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Tidak ada salat, artinya apa? Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca dalam salatnya surat Al-Fatihah. Tidak teranggap. Ya, tidak ada nilainya salatnya. Sehingga yang rajih wallahu taala alam shawab, Al-Fatihah adalah ruknun, wajib dibaca oleh imam dan makmum dalam salat jahriyah ataupun sirriyah. Ya. Salat jahriyah pun bagi makmum maka hendaklah dia membaca. Ya. Dan membacanya setelah imam tentunya. Kalau dalam salat jahriyah. Kalau dalam salat sirriyah jelas imam baca atau makmum baca. Dalam salat jahriyah seperti maghrib, isya, ya subuh, maka antum baca setelah imam. Imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Antum baca alhamdulillahi rabbil alamin. Mengikuti. Atau tempat yang kedua, kata para ulama boleh membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam membaca surah, antum membaca Al-Fatihah. Kemudian selesai, dengarkan lagi imam yang sedang membaca surah. Itu tempat membaca Al-Fatihah bagi makmum. Jadi surat Jahriyah, karena rukun. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya di dalam surat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabatnya dengan menggambarkan kepada para sahabatnya, "Sakuna alayya fil qira'ah." Aku merasa berat dalam membaca. "Ka'annakum taqra'una khalfa salati." Kayaknya kalian baca dalam di belakang salatku. Kata Rasulullah, "Aku membaca agak berat, agak kesulitan." Kenapa? Karena konsentrasi buyar. Disebabkan apa? Disebabkan kayaknya kalian membaca di belakangku. Maka kata Rasulullah, "La taqra'u illa bi fatihatil kitab." Jangan kalian baca kecuali yang dibaca Al-Fatihah saja. Yang lain enggak usah baca. Surat-surat yang lain. Tapi yang dibaca bagi makmum di surat Jahriyah Al-Fatihah saja. Ini jelas penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Fatihah dibaca oleh makmum pula. Karena hal itu rukun yang menyebabkan tidak sah salat seseorang ketika tidak membaca Al-Fatihah. Meskipun dalam perkara ini berselisih, ya. Antum ketahui di sana ada perselisihan para ulama. Ada yang menganggap kalau dalam salat Jahriyah bacaan imam, bacaan makmum. Itu pendapat. Dan ini pun pendapat. Tapi tadi pendapat yang pertama yang mengatakan makmum pula wajib membaca karena rukun, tadi diperjelas dengan hadis itu ketika peristiwa salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mempertegas yang dibaca itu Al-Fatihah saja. Kalau Rasulullah mencukupkan bahwasanya Al-Fatihah imam cukup bagi makmum, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan makmumnya para sahabat untuk membaca Al-Fatihah. Allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain, yang mana salat merupakan seutama-utama rukun Islam setelah kedua syahadat. Fala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, sehingga tidak ada salat, tidak sah salat yang seseorang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Ini hadis Ubadah Ibnu Shamit dalam Sahih Bukhari. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sehingga dibaca, ikhwan. Dibaca dengan pelan tentunya, tidak mengganggu imam, tidak mengganggu yang lainnya. Cukup untuk antum yang mendengarkannya, atau minimalnya apa, dengan tergerak bibirnya, tidak di dalam hati. Ya. Bacaan dalam salat tidak di dalam hati, tapi minimalnya dengan bibir yang tergerak. Ini keutamaan yang pertama tentang surat Al-Fatihah. Keutamaan yang kedua tentang surat Al-Fatihah, minha wa minha annaha ruqyatun. Keutamaan, keistimewaan dan keunggulan yang kedua dari surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah termasuk surat ruqyah. Termasuk surat ataupun ayat ruqyah. Ayat untuk meruqyah. Ruqyah yang syariah. Karena ruqyah dalam hukum Islam boleh selama tidak mengandung unsur kesyirikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada dari para sahabat Auf bin Malik yang mengatakan, "Kunna narki fil jahiliyah." Kata Auf bin Malik, "Ya Rasulullah, dahulu kami meruqyah." Istilahnya menjampi, ya, di masa jahiliyah. Ya. Maka kata Rasulullah, "A'ridu alayya ruqyakum." Coba tampakkan seperti apa ruqyah kalian dahulu di masa jahiliyah. Seperti apa jambeknya, ya, dalam jahiliyah. Maka kata Rasulullah, "La ba'sa birruqa ma lam yakun syirka." Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Yaitu dengan ruqyah syariah, dengan membacakan Al-Qur'an. jangan cuma ewes-ewes ya. Pertamanya ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iya kan? Enggak jelas setelah bismillahnya apa yang dibaca. Ya. Ini menunjukkan apa tidak syar'i. Ya, karena kalau dia syar'i, dia tidak akan menyembunyikan perkara yang dibaca tersebut dari nyambat jinnya atau nyambat apanya. Ya. Nungagegeh ieu, ya, itu dan sebagainya. Baik. Kalau dia seorang yang jujur, dia akan sebutkan lafaznya dengan jelas. Yaitu Al-Quran yang dia baca. Tetapi ketika ada yang disamarkan, oh itu sudah pertanda ruqyah yang tidak syar'i, ya. Bacaan jampe yang tidak syar'i. Maka dijauhi ruqyah-ruqyah seperti itu, ya. Ruqyah yang syar'i tadi dengan membacakan Al-Quran sepenuhnya, ya. Tidak banyak ngobrol dengan jin pokoknya. Jinnya ditanya pokoknya, kamu umur berapa? Tinggal di mana? Mau apa umpamanya? Tidak, ruqyah syariah dibaca terus sampai umpamanya jika memang ada di orang tersebut jin ataupun yang lain yang mengganggu, ya, sampai dia keluar ya sendirinya karena merasa panas, tidak usah dibaca, diajak ngobrol dan yang lainnya. Ya, dia diberikan kesempatan untuk menarik nafas. Ini keutamaan surat Al-Fatihah sebagai ayat ruqyah. Idza quri'a biha 'alal mariyati syufiya biiznillah. Jikalau surat Al-Fatihah itu dibacakan kepada orang yang sakit, maka niscaya yang sakit tersebut akan sembuh biiznillah. Ini dengan izin Allah tapi ya, dengan izin Allah. Tapi tadi salah satu sebabnya dengan membaca Al-Fatihah. Baik. Baik itu antum sakit sendiri dengan membaca sendiri, ya, sakit gigi ini. Ya, baca saja Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dari pertama sampai terakhir. Kemudian apa? Dibolehkan, disyariatkan untuk meniupkan dengan ludah sedikit ke air kalau mau keairkan. Kalau enggak sambil ditempelkan. Tetapi bukan syarat dalam meruqyah itu harus tempel. Ya. Tangan kita ke tangan yang sakit itu bukan syarat. Boleh saja. Apalagi kalau yang diruqyahnya perempuan. Ya. Dan bukan mahram lagi. Maka tidak boleh untuk ditempelkan tangannya. Oh, ini kan sakit enggak apa-apa. Ya, perempuan sini diruqyah. Ayin tempelkan kulitnya dengan kulitnya. Atau apa? Sebagian orang cari celah supaya kulit dengan kulit gak nempel, dikasih sapu tangan. Akhirnya apa? Sarung tangan atau sapu tangan ke tangannya ini, kemudian meruqyah perempuan. Tapi kalau ruqyahnya ini di balik hijab, boleh-boleh saja. Ya, mungkin perempuannya di kamar, dia di luar kamar, di balik tirai, tidak mengapa. Kalau bukan mahram. Ya. Jadi kalau mahram silahkan, mau berdua, ya, mau dipegang, ya, mau dipeluk, terserah. Jadi kalau istrinya, umpamanya, istrinya sakit, ya, atau mungkin ada istrinya, ya, kerasukan jin, ya, kemasukan jin, dia ruqyah. Mau dipeluk, ya, mau ditindih, khawatir ngamuk, ya, terserah dia, karena mahramnya. Ini kalau dibacakan kepada yang sakit, mau itu sakit yang biasa atau yang luar biasa, mau sakit luar, sakit dalam, silakan, ya, membaca Al-Fatihah. Dan ini diamalkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim, mungkin telah antum lewati dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa, pengalaman Ibnu Qayyim sendiri ketika sakit membaca Al-Fatihah, ya, biiznillah sembuh apa yang beliau derita dari sakitnya. Keyakinan. Bagaimana antum minta kepada Allah Azza wa Jal, bukan percaya diri terhadap bacaan antum. Sehingga para ulama, tidak ada para ulama yang membuka pusat ruqyah umpamanya, ya. Ataupun apa istilahnya, markas ruqyah, pusat ruqyah se-Indonesia, se-Bekasi umpamanya. Tidak ada para ulama, ya, yang mereka sebagai ahlul khasyah, ya. Bahkan disebutkan kisah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, baru saja Syekh Mukbil mengucapkan salam kepada orang yang terkena jin, jin tersebut sudah ampun-ampun. Belum dibacakan Al-Quran. Menunjukkan khasyahnya para ulama. Ya. Sehingga betapa banyak sekarang jin yang hafal surat apa? Yasin. Wah, kata jinnya, kamu bacaannya enggak ada apa-apanya. Yasin sudah hafalan saya. Wong di kuburan tiap hari saya ngapal Yasin, katanya. Ya kan? Orang banyak di kuburan, bahkan seminggu baca Al-Quran. Jin itu paling hafal-hafal. Itu kebiasaan mereka. Bahkan menentang orang yang baca. Sehingga banyak orang yang terjatuh ke dalam ujub ria, merasa bacaannya ampuh ketika dia memposisikan dirinya sebagai tukang rukyah. Ya, ada pun mungkin ada orang yang membutuhkan, ya antum tanpa membuka pun, kalau antum mau memberikan, silahkan berikan. Menghadiahkan rukyah boleh. Ya. Adapun meminta rukyah, boleh-boleh saja. Tetapi apa? Hilang peluang untuk masuk jannah tanpa hisab. Ya. Jadi meminta rukyah bukan haram, bukan. Tetapi peluang dia untuk masuk jannah tanpa hisab hilang. Karena salah satu peluangnya kata Rasulullah apa? La yastarqun. Ya. Tidak meminta dirukyah. Itu dia akan dapat peluang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia meminta dirukyah, hilang peluang itu. Ya, kemudian ada pun ada orang tiba-tiba, ya akhi saya mau rukyah kamu ya, silahkan kalau antum mau. Ada orang yang menawarkan. Mungkin lagi sakit atau yang lainnya. Atau mungkin apa? Lagi kacau ini. Lagi stres. Ada orang yang mau baca Al-Quran, silahkan. Apalagi merdu suaranya. Apalagi dia sambil apa? Merenungi maknanya. Kenapa? Karena terkadang bacaan orang lain itu lebih masuk ke kita ketimbang bacaan kita sendiri. Ya. Sehingga Rasulullah apa? Mencontohkan untuk minta dibacakan Al-Quran dari para sahabatnya, dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Kenapa? Karena tadi terkadang bacaan orang itu lebih masuk, lebih enak. Ya. Lebih enak untuk didengarkan, difahami makna-maknanya. Seperti itu. Lebih santai dalam memahaminya. Ini surat Al-Fatihah. Apa yang menunjukkan bahasa surat Al-Fatihah itu sebagai ayat ruqyah atau surat ruqyah boleh dijadikan untuk ruqyah? Baik penyakit-penyakit yang zahir ataupun yang batin. Penyakit yang batin jelas ya. Penyakit hasad, dengki, iri dan yang lainnya, baca Al-Fatihah dan dipahami maknanya, maka akan tumbuh keikhlasan dari antum ya. Merasa terawasi oleh Allah Azza wa Jal, tahu sifat-sifat Allah Azza wa Jal dari surat Al-Fatihah, sehingga hilang tadi sifat ujub, riya, sombong dan yang lainnya. Itu penyakit batin. Penyakit zahir silahkan ya. Disengat ular ya. Disengat ala jengking, gak usah pergi ke pawang ya. Apalagi pawangnya apa? Dengan perkara yang haram. Orang yang tersengat suruh minum bir umpamanya, atau minum yang lainnya ya. Atau nyambat yang lainnya. Tapi apa? Ada yang dengan izin Allah SWT lebih ampuh dari hal itu, yaitu surat Al-Fatihah. Itu terjadi di masa para sahabat, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di situ disebutkan pula oleh pentahqiq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'alal ladir. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang meruqyah terhadap orang yang disengat. Ya, kisahnya dalam hadis tersebut, hadis Abi Sa'id, itu ketika para sahabat melakukan safar, melakukan pepergian jauh. Maka mereka singgah di satu kampung dan mereka memposisikan dirinya untuk menjadi tamu di kampung itu. Tetapi kampung tersebut enggan untuk menjadikan mereka sebagai tamu. Tamu tentunya apa? Untuk dihormati, dimuliakan. Tapi apa? Penduduk tersebut enggan menjadikan mereka tamu. Silakan mau datang-datang. Kami enggak mau menjamu kalian, pemain. Jadi tamu kan tugasnya untuk kita apa? Menghormati, memuliakan. Ya. Rasulullah SAW sebutkan, mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Terang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Dimuliakan tamunya dengan apa yang dia mampu miliki. Kerahkan ya. Kalau di rumah yang memiliki semua kue ya, semua minuman, kerahkan untuk tamunya. Itu mimbab ikram duyuf ya. Yang ini dijaga oleh orang-orang Arab dari masa jahiliyah sampai sekarang. Di masa jahiliyah pun orang-orang Arab terkenal dengan apa? Ikramid duyuf, memuliakan tamu. Enggak segan-segan mereka untuk tamu. Beda dengan orang-orang kita ya. Air putih pun terkadang apa? Berat. Satu aqua 500 saja berat untuk tamu. Apalagi apa? Kopi ya. Apalagi susu, apalagi jam apa, madu. Wah, eman-eman katanya. Jadi orang Arab, apa yang mereka mampu, apa yang mereka miliki untuk memuliakan tamu, mereka kerahkan, mereka keluarkan. Sampai penuh ya, meja tamu. Ya, kita bingung menghabiskannya. Ini kebiasaan yang mulia yang ditetapkan oleh syariat Islam. Bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, yaitu dengan dia memuliakan tamunya. Apa yang dia miliki tentunya tanpa ngutang, ya, tanpa yang lainnya. Tapi kalau dia mampu beli, beli. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamunya. Maka ketika itu para sahabat apa? Meminta untuk mereka berposisi sebagai tamu dan kampung tersebut enggan menjamunya. Maka qadarullah ketika itu kepala sukunya, kepala kampung tersebut tersengat binatang. Kemudian kata mereka, coba kalian datang ke orang-orang tadi yang minta untuk jadi tamu. Mungkin di antara mereka punya sesuatu yang bisa mengobati kepala suku kita ini. Tahu kan kepala suku ya? Kepala desa mungkin kalau sekarang. Ketua kampung. Kemudian apa? Sebagian masyarakat, sebagian orang-orang kampung tersebut datang kepada para sahabat tadi. Bertanya, siapa di antara kalian yang mampu untuk meruqyah kepala kampung kami yang tersengat? Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, na'am. Iya, saya bisa. Saya sanggup. Maka dibacakan oleh sahabat ini surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Ditiupkan kepada orang yang tersengat ini. Dan biiznillah seketika sembuh, berdiri. Seolah-olah tidak menderita sesuatu sebelumnya. Biiznillah. Dan izin Allah Azza wa Jal, sembuh tanpa seolah-olah dia merasa sakit sebelumnya. Kemudian, atau sebelumnya apa? Sebelum diruqyah tersebut, para sahabat membuat perjanjian. Ya, kami ya, bisa untuk meruqyahnya, tapi dengan syarat sembelihkan untuk kami kambing. Dari sini para ulama membolehkan untuk mengambil balasan upah dari meruqyah. Ya, boleh mengambil upah. Dan apalagi ketika itu para sahabat dalam posisi mepet karena sedang dalam keadaan safar. Boleh untuk mengambil upah dari rupiahnya tersebut. Tapi bukan dalam rangka menjual Al-Quran, bukan. Beda dengan orang-orang sekarang tadi, dijadikan pekerjaan. Ya, pusat rupiah, ya, pusat bekam, dan yang lainnya dijadikan pekerjaan. Ya. Tetapi kalau ada orang yang ngasih dan antum membutuhkan, catatannya, boleh mengambil. Ya. Tanpa mentarget. Rupiah sekian jam, sekian ribu, pokoknya. Tanpa ditarget. Hanya boleh saja. Di sini mimbab boleh. Jangan sampai dipahami boleh menjadi wajib. Sehingga akhirnya ditarif. Umpamanya tidak. Sehingga mereka menyanggupinya. Untuk memberikan kambing kepada para sahabat tadi. Karena dalam posisi lapar. Perjalanan jauh. Maka tatkala tadi diruqyahkan dan sembuh seketika dengan izin Allah. Kemudian para sahabat tidak membagi kambingnya tersebut terlebih dahulu, tapi melaporkannya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka perbuat. Subhanallah, di sini kejadian para sahabat. Di sisi lain mereka membutuhkan kambing tersebut untuk makan, ya, bahkan disyaratkan, tapi ketika sudah dikasih mereka apa? Ragu hukumnya. Boleh enggak ini? Ya, untuk mengambil upah tadi dari ruqyahnya. Ya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan, "Wa ma yudrika anha ruqyatun?" Dari mana tahu engkau bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Ya. Menunjukkan kata ulama bahwasanya Al-Qur'an memang benar sebagai salah satu ayat atau surah untuk ruqyah. Ya, akhirnya kambing tersebut baru dibagi-bagi. Ya. Bukan perkara yang aib yang tercela atau bukan perkara yang haram. Ya. Terhadap balasan ruqyahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.